Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pekung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang afatul lisan. Bahaya lidah dari afatul lisan fi dha'il kitab wa sunnah karya Sa'id ibn Ali Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yambari lisiddiqin ayyakuna la'anan. Tidaklah sepatutnya seorang siddiq itu menjadi seorang yang suka melaknat atau suka mencela. Maka di antara derajat yang mulia di sisi Allah adalah derajat siddiq. Ya, dia ada satu derajat di bawah para nabi. Dan derajat ini tidak akan didapatkan oleh orang yang hobi mencela. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakunul la'anu syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah." Orang yang suka melaknat atau suka mencela, mencaci maki, itu tidak akan menjadi pemberi syafaat. Tidak akan pula menjadi saksi pada hari kiamat. Maka nanti pada hari kiamat tentu ada manusia-manusia istimewa yang dia adalah pemberi syafaat untuk orang-orang yang lain, yang syafaat ini dilakukan dan diberikan oleh semua malaikat, semua para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh. Nah, Nabi sampaikan di sini bahasanya orang yang suka mencela, mencaci maki itu tidaklah tergolong orang saleh yang berhak untuk memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Samurah bin Juntab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tula'inu bila'natillah wala bighadabihi wala binnar." Janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah, jangan pula dengan murkanya, jangan pula dengan neraka. Maka dari sini, maka dari hadis ini disampaikan oleh At-Tibi bahwasanya laknat itu ada dua macam. Ada laknat sharih dan ada laknat kinayah. Ada laknat yang bahasa vulgar, bahasa tegas, blak-blakan, dan ada laknat dengan bahasa kiasan. Laknat dengan kalimat yang sharih adalah ungkapan laknatullah ala fulan. Semisal kalimat laknat Allah untuk fulan. Kemudian laknat dalam bahasa kinayah, bahasa kiasan, adalah dengan murka Allah atau masuk neraka. Maka misalnya semoga Allah memurkai orang semacam Anda, atau semoga kamu masuk neraka. Maka ini laknat dengan bahasa kiasan. Karena Nabi mengatakan la tula'inu, janganlah kalian melaknat. Boleh jadi bila'anatillah ada laknat dengan menggunakan laknat Allah, ya, dengan kalimat Allah melaknatmu atau semoga Allah melaknatmu. Dan ada laknat dengan bahasa kiasan, dengan ungkapan murka Allah atau masuk neraka. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu bukanlah seorang yang ta'an, suka mencela, yang hobi mengkritik dan rajin mengkritik bukan karena perlu dikritik, karena memang punya hobi untuk mengkritik dan menyalahkan orang. Walal la'an, bukan pula orang yang suka melaknat. Walal fahish walal badhi, bukan pula orang yang fahish, yang melakukan satu hal yang kecil. Walal badhi, Ini apa beda fahsy dengan bari? Ya, di antaranya ada minimal ada dua penjelasan. Yang pertama dijelaskan oleh Al-Jilani di Fathullahi Somad Sarah Adabul Mufrad. Beliau jelaskan bedanya al-fahish fil fi'al. Fahish itu adalah perbuatan. Wal-bada' itu al-fahis fil qaul. Sedangkan badhi itu ucapan yang kotor. Maka kalau penjelasan ini mengatakan fahish, maka seorang mukmin bukanlah orang yang berbuat dengan perbuatan yang keji, kelakuan yang jelek. Itulah dosa-dosa besar, zina, mencuri, homo dan yang lain. Dan seorang mukmin bukan pula orang yang fahish, orang yang kotor mulutnya. Maka beda fahish, fahish itu untuk perbuatan, sedangkan badhi itu untuk ucapan. Dua-duanya maknanya kotor, namun fahish adalah atau maknanya keji, maka fahish adalah perbuatan keji, sedangkan badhi adalah lisan yang kotor dan keji. Namun kapankah satu perkataan itu adalah perkataan yang dinilai perkataan yang kotor dan keji? Maka kalau Al-Jauhari menjelaskan bahasanya perkataan yang kotor, perkataan yang keji adalah kalamun la yanfa', ya, ucapan yang tidak ada manfaatnya itu sudah badhi. Ucapan yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, itu sudah ucapan yang kotor. Maka boleh jadi maka semua ucapan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, maka itu sudah perkataan yang kotor. Tidak ada manfaatnya secara duniawi, tidak ada manfaatnya secara agama, tidak ada ganjarannya di akhirat, tidak ada duit yang didapatkan gara-gara omong semacam itu. Ini perkataan yang kotor, yang badhi. Sedangkan Mulla Ali Qori mengatakan bahasanya perkataan yang fahish adalah la haya'alahu, perkataan yang diucapkan oleh orang yang perkataan yang orang yang tidak punya malu. Harusnya ini sesuatu yang orang itu malu untuk mengucapkannya, namun dia tidak malu mengucapkannya. Itu perkataan yang fahish. Maka perkataan yang cenderung porno, kemudian berkenaan dengan perempuan dan pelecehan terhadap perempuan, ya, maka ini adalah perkataan yang fahish, dan itu yang dimaksud dengan badhi. Kemudian penjelasan yang kedua adalah penjelasan Ibn al-Arabi. Beliau menjelaskan antara beda antara fahish dan badhi. Fahish adalah al-kalamu bima yukrahu sama'uhu mimma yata'allaku bid-din, adalah perkataan yang tidak disukai, orang tidak nyaman mendengarnya, dan itu berkenaan dengan agama. Maka perkataan yang fahish, orang yang fahish adalah orang yang mudah mengucapkan fasik, kemudian lontarkan yang berbau agama, dol, mubtadi, atau kafir, atau yang lain berkenaan dengan agama yang tidak dirasa nyaman untuk didengar, dan itu berkenaan dengan agama. Kemudian badhi, adalah al-fahish min mantiqihi wa ingkanal kalamu sidqan, adalah perkataan yang kotor meskipun itu benar. Maka badhi, maka berdasarkan penjelasan ini, maka ungkapan dasar tolol, kamu goblok, itu badhi. Ya memang betul orangnya tolol dan goblok, enggak perlu diomong, enggak. Ya, biarkan itu sebagai sebuah kenyataan, namun tidak perlu diungkapkan. Mengungkapkannya adalah badhi, kalam badhi. kamu ini membeli, ya memang meskipun orangnya membeli, maka itu badi. Ini perkataan yang badi, perkataan yang ya, yang jelek, perkataan yang tidak pantas, meskipun itu sesuai dengan kenyataan. Ya, dasar cebol, ya meskipun dia memang cebol, itu kenyataan. Dasar wong gunung, ya memang kenyataannya wong gunung. Namun itu perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, tidak pantas, maka itu badi. Dan seorang muslim bukanlah seorang yang badi. Seorang muslim, seorang mukmin bukanlah orang yang badi. Orang yang omongnya omongan kotor meskipun itu satu hal yang realita dan sesuai dengan kenyataan. Dasar pesek. Ya memang meskipun orangnya pesek, tidak perlu kemudian ya, diucapkan. Dan mengucapkannya adalah badi minal qaul. Ya, dan seorang mukmin adalah wala badi. Bukanlah seorang yang kotor lisannya meskipun itu ucapan yang benar. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba itu melaknat sesuatu, maka laknat tersebut naik ke langit, faturlak, maka digemboklah pintu-pintu langit, dunaha tidak mau dimasuki oleh laknat, kemudian dia turun ke bumi, faturlak abwabuha, maka tertutuplah pintu-pintu bumi, tidak mau dimasuki oleh laknat. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian pergi ke arah kanan dan kiri. Fa ilam tajid masaghan ai sabilan, maka jika laknat itu tidak menjumpai jalan, raja'at ilal ladzi lu'ina, maka barulah kembali kepada orang yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan, jika dia memang layak untuk dilaknat, maka kenalah laknat itu pada orang tersebut. Wa illa raja'at ila qa'iliha, namun jika ternyata orang yang dilaknat juga tidak pantas untuk mendapatkan laknat, maka laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang melaknat angin, atau mungkin mencaci laknat di sini, laknat secara bahasa itu mencaci. Ada seorang yang mencaci, melaknat dalam artian mencaci angin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tal'an ariha, janganlah engkau mencaci angin, karena angin itu kemana dan kemana karena diperintahkan. Dan barang siapa yang melaknat atau mencaci sesuatu dan sesuatu tersebut tidaklah laisa bi ahlin, tidak layak untuk dilaknat dan dicaci, raja'atil laknatu alaihi, maka laknat itu kembali kepadanya. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Dan dikatakanlah Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu perjalanan beliau, maka ada seorang perempuan Ansar yang menaiki unta betina. Kemudian si perempuan ini bosan dengan kelakuan untanya, fala'anatha, lalu dia laknat untanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perbuatan wanita Ansar ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ambillah semua barang yang ada di atas unta tersebut, wada'uha, kemudian biarkan unta tersebut pergi kemana saja dia pergi, fa innaha mal'unatun, karena dia adalah binatang yang dilaknat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau dan tidak membolehkan adanya binatang yang dilaknat oleh pemiliknya menyertai beliau dalam perjalanan. Unta tersebut, unta yang dilaknat, akan beliau perintahkan untuk pergi sana, pergi, jangan bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imran bin Husain, maka seakan-akan aku melihat unta tersebut sekarang ini berjalan kemana-mana dan tidak ada satupun orang yang mengganggunya, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'uha, biarkan unta yang dilaknat oleh pemiliknya ini pergi entah kemana. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saat ada seorang perempuan di atas menaiki unta betina. Alaiha, yang di atas unta betina tersebut terdapat barang-barang milik sejumlah orang lain. Idh basarat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, wa tadayyaqa bihimul jabal, jalan itu menyempit karena posisinya adalah gunung. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, hal, di catatan kaki, hal, kalimat hardikan untuk unta, wal istihsa, dan kalimat untuk mendorong, untuk memotivasi agar unta melakukan satu hal tertentu. Kemudian Allahumma al'anha, ya Allah laknatlah unta ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahibuna naqatun 'alaiha laknatun, tidak boleh menemani perjalanan kami unta yang dilaknat. Dan riwayat yang lain, la tusahibuna rahilatun 'alaihi laknatun minallah, tidak boleh menemani kami unta yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya berkenaan dengan masalah laknat, diperbolehkannya melaknat pelaku maksiat dan orang kafir dengan bahasa general, dengan bahasa global, tanpa menentukan dan tanpa menentukan person tertentu. Maka di bab ini disampaikan, boleh ungkapan semoga laknat Allah untuk orang-orang Yahudi, laknat Allah untuk para penipu, laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Namun tidak boleh laknat Allah untuk fulan seorang yang zalim, laknat Allah untuk si fulan seorang yang Nasrani. Ini makna dari judul bab ini. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahasanya melaknat seorang muslim yang terjaga adalah haram dengan sepakat kaum muslimin, dan boleh melaknat orang yang memiliki sifat-sifat tercela. Contohnya, laknat Allah untuk orang yang zalim, laknat Allah untuk orang kafir, laknat Allah untuk Yahudi, laknat Allah untuk Nasrani, laknat Allah untuk orang-orang yang fasik, laknat Allah untuk para pembuat patung atau gambar dan semacam itu. Maka ini yang disebut dengan laknat dengan bahasa global, yang ini hukumnya boleh. Sumasaka, kemudian An-Nawawi membawakan sejumlah dalil yang menunjukkan bolehnya melaknat dengan bahasa global. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang awa muhdisan, orang yang melindungi penjahat, melindungi buron, melindungi teroris. Dan laknat Allah orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan laknat Allah orang yang mengubah al-manar. Dalam riwayat yang lain, manar al-ardi, tanda patok tanah, patok BPN, mengubahnya dan menggesernya adalah satu perbuatan yang terlaknat, berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim. Ya, berkenaan dengan kalimat yang kedua, la'anallahu man awa muhdisan, boleh dibaca la'anallahu man awa muhdisan, dan boleh dibaca la'anallahu man awa muhdasan. Ya, kalau dibaca la'anallahu man awa muhdasan, laknat Allah untuk orang yang melindungi perkara bid'ah, orang yang ridha, orang yang sepakat dan membela amal-amal yang bid'ah, yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi, Rasul melaknat orang semacam itu, orang yang membela, mendukung, mensupport, membiayai ya, kegiatan-kegiatan ibadah yang merupakan ibadah karangan buatan orang, tidak diajarkan oleh Rasulul Islam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dibaca dengan, dan boleh juga dibaca la'anallahu man awa muhdisan. Kalau dibaca dengan Allah melaknat orang yang awa muhdisan, maka muhdis di sini bisa diterjemahkan dengan dua penerjemahan. Semoga Allah melaknat orang yang merupakan pelaku praktisi amal-amal yang tidak ada tuntunannya. Siapa yang melindungi, membela-bela orang semacam ini, maka Nabi doakan dengan laknat. Boleh juga kemudian diartikan dengan muhdisan penjahat, pencuri, perampok, pembunuh dan yang lain. Sehingga makna kalimat ini, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melindungi penjahat. Melindungi penjahat sehingga tidak ditangkap, sehingga tidak diproses. Melindungi penjahat dengan menghilangkan bukti-bukti kejahatannya. Melindungi penjahat dengan mengetahui kalau dia adalah penjahat namun tidak mau menghukumnya. Maka melindungi penjahat di sini boleh jadi statusnya adalah polisi, boleh jadi statusnya jaksa, boleh jadi statusnya adalah hakim, boleh jadi statusnya adalah advokat. Maka penjahat kemudian dilindungi dan dibela-bela, yang salah kemudian dibuat tidak salah karena maju tak gentar membela yang bayar. Ya, maka ini termasuk dalam hadis ini. Nah, kenapa kejahatan disebut sebagai hadas? Kalau demikian, maka berdasarkan makna yang terakhir, maka kejahatan itu disebut hadas, sesuatu yang baru. Maka kejahatan di masyarakat itu disebut hadas karena itu menyelisih hukum asal keadaan masyarakat. Hukum asal manusia atau kemudian pada dasarnya masyarakat itu tenang-tenang saja, maka ketenangan itu dirampas oleh para penjahat dengan sejumlah aksi kejahatan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, ketika Nabi melihat ada keledai yang dicap di wajahnya. Maka ada yang namanya wasem, itu cap, itu besi yang kemudian dikasih gambar atau tulisan tertentu. Ya, ya, kemudian besi ini kemudian dipanaskan, setelah kemudian panas kemudian dan ditempelkan di bagian tertentu dari binatang. Ini disebut wasem. Dan ini satu hal yang diperbolehkan, namun dengan catatan selain wajah si binatang. Maka tidak boleh wajahnya kambing, wajahnya sapi dan seterusnya. Namun pantatnya hukumnya diperbolehkan. Ini bahkan satu hal yang dianjurkan. Ya, untuk misalnya hewan zakat, sehingga ketika dia dilepas di padang gembalaan boleh jadi tercecer, maka diketahui kalau ini adalah unta zakat atau sapi zakat atau kambing zakat, sehingga orang tidak mengganggunya dan akan mengembalikan ke tempatnya. Namun saat menjadi satu hal yang terlarang kalau wasem ini ada di wajah binatang. Maka satu ketika Nabi melihat ada keledai yang diwasem di wajahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknat Allah untuk orang yang melakukannya. Namun kalau kita lihat kalimat ini, kalau kita perhatikan hadis ini, maka ini muayyan. Ini muayyan. Laknat Allah untuk orang yang melakukannya. Siapa yang mewasem, yang mewasem keledai ini, dan itu muayyan. Itu muayyan, ya kan? Lain kemudian kalau lain kalimatnya laknat Allah untuk siapa saja yang mewasem binatang pada wajahnya. Adanya hu di sini menjadikan ini muayyan, dan sehingga bisa kita katakan ini adalah dalil pendapat sebagian ulama yang membolehkan laknat meskipun untuk person tertentu, asalkan dia adalah orang yang memang berhak untuk kemudian mendapatkan doa laknat. Demikian juga kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ada sejumlah suku Arab datang ke Madinah dan soan kepada Nabi dan minta kepada Nabi guru ngaji untuk ngajar Quran dan ngajar ngaji di kampungnya masing-masing. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang hafizul Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang hafizul Quran untuk disebarkan di kampung sejumlah suku yang datang dan mengajukan permintaan dai. Dan semuanya adalah hafiz Quran. Maka kemudian berangkatlah 70 orang ini dengan orang-orang yang membawanya bersama orang-orang yang membawanya. Kemudian ketika telah sampai di satu tempat, ya, maka ternyata 70 orang ini dikepung. Maka orang-orang yang tadi membawanya kemudian menghilang dan datanglah orang bersenjata ngepung mereka. Kemudian terjadilah, ya tentu bukan peperangan namun pembantaian. Karena mereka ini berangkat enggak bawa senjata karena niatnya mau jadi guru ngaji. Maka yang dibawa adalah Quran atau apa bahan untuk materi pengajian, ternyata di satu tempat dikepung oleh sekawanan orang bersenjata lengkap kemudian melakukan pembantaian. Mobil marah besar karena hal ini, dan siapa yang tidak marah dengan cara-cara curang semacam ini? Kalau mau perang ya terus terang mau perang ya. Namun cara-cara licik dan culas semacam ini, tentu siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak marah? Dikirimkan manusia-manusia terbaik nih, dikirimkan manusia-manusia terbaik, para penghafal Quran, guru-guru ngaji, para pembawa ilmu, ternyata kemudian dibantai. Makanya cara licik dalam membunuh, cara licik dalam pembantaian, dan ini pembantaian yang sangat-sangat licik. Maka tentu satu hal yang maklum kalau Nabi marah besar. Siapa yang tidak marah ketika dia posisinya sebagaimana Nabi? Siapa yang tidak marah seandainya dia posisinya sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kisah ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu masa depan. Kalau Nabi tahu masa depan, Nabi tidak akan kirimkan 70 orang manusia terbaik, sahabat-sahabat yang terbaik. Nabi tidak bakalan kirimkan. Makanya menunjukkan kalau Nabi tidak tahu masa depan, tidak tahu hal yang gaib. Akhirnya kemudian terjadi satu hal yang sangat membuat Nabi marah dan kecewa. Akhirnya Nabi selama 2 bulan lamanya setiap kali sholat beliau kunut nazilah. Setiap kali sholat, maka di rakaat yang terakhir di setiap sholat, rakaat kedua sholat subuh, rakaat keempat sholat duhur, rakaat keempat sholat asar, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat keempat sholat isya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan untuk suku-suku yang membantai 70 sahabat terbaik yang merupakan manusia-manusia terbaik di antara manusia yang terbaik yang ada ketika itu. Maka yang Nabi baca dalam kunut nazilahnya, Allahumma al'an Ri'lan wa Dzakwan wa Usayyah. Ya Allah, lanatlah kabilah Ra'l, kabilah Dzakwan, kabilah Usayyah, yang mereka semuanya adalah asatullaha, asatillaha wa rasulah, durhaka, dan bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Dan tiga ini adalah tiga nama kabilah Arab yang khianat kepada Nabi SAW, yang membantai 70 hufadzul Quran dengan cara-cara yang culas dan licik. Ya, meskipun kemudian pada akhirnya setelah 2 bulan Allah kemudian perintahkan nabinya untuk menghentikan kunutnya. Ya, maka di sini kita lihat laknatnya adalah laknat muayyan. Laknatnya muayyan. Pesan tertentu, jelas suku tertentu. Nabi tidak mengatakan laknat Allah untuk orang-orang yang zalim, laknat Allah untuk para pembunuh, laknat Allah untuk para pembantai hufadzul Quran. Tidak. Ya, namun Nabi SAW mengatakan laknat Allah untuk suku Ri'al, suku Dzakwan dan suku Usayyah. Makanya laknat muayyan. Maka ini adalah dalil ulama yang membolehkan laknat untuk person tertentu, kelompok tertentu yang memang layak dan berhak untuk mendapatkan doa laknat. Kemudian An-Nawawi mengatakan, adapun melaknat person tertentu, mimantitas wabisya ibnal ma'asi, ya, karena dia memiliki maksiat tertentu semacam Yahudi, Nasrani, zalim, pezina, pembuat patung, pencuri, pemakan riba, maka zahir hadis-hadis menunjukkan kalau itu tidak haram. Namun Al-Ghazali mengisyaratkan kalau itu haram kecuali untuk orang-orang yang telah kita ketahui kalau dia mati dalam keadaan kafir, semacam Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman dan orang-orang semisal mereka. Al-Ghazali mengatakan karena laknat adalah menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala dan kita tidak tahu kondisi akhir orang fasik ini atau orang kafir ini. Ya, oleh karena itu maka tidak boleh, maka haram kata beliau kecuali untuk orang yang telah diketahui secara pasti dia mati sebagai orang kafir, dan orang kafir adalah orang yang terlaknat dan orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qal Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, dan dekat dengan laknat dan semisal dengan laknat doa jelek pada seorang, pada person tertentu, sampai-sampai doa jelek kepada orang yang zalim, semacam ucapan orang yang terzalimi, doa orang yang terzalimi, semoga Allah tidak memberikan badan yang sehat untukmu, semoga Allah tidak menyelamatkanmu, wa majar majrahu, dan kalimat-kalimat yang semisal, maka kata Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i hukumnya haram. Hukumnya haram. Semisal dengan laknat adalah doa kejelekan. Ya. Maka di sini kita jumpai minimal dua pendapat di kutipan ini, pendapat Abu Hamid Al-Ghazali dan pendapat An-Nawawi. Kalau pendapat Abu Hamid Al-Ghazali, laknat laknat untuk person tertentu yang punya kemaksiatan tertentu, zalim, orang yang pezina, koruptor A, B, C, atau orang kafir A, B, C, atau Yahudi atau Nasrani, kalau pandangan Abu Hamid Al-Ghazali hukumnya haram. Hukumnya haram kecuali orang-orang yang memang nyata-nyata mati dalam keadaan kafir. Lain halnya dengan An-Nawawi. Lain halnya dengan An-Nawawi yang mengatakan ya, kalau itu boleh berdasarkan zahir hadis. Maka laknat yang bersifat umum, semoga laknat Allah kepada orang yang zalim, pada pezina, kepada pencuri, maka ini hukumnya boleh. Tapi kalau person tertentu, si A, si B, si C, yang dia adalah ahli maksiat, maka kalau pendapat An-Nawawi itu tidak boleh. Laknat Allah untuk koruptor A, laknat Allah untuk pencuri B, laknat Allah untuk si B seorang pencuri, maka itu tidak boleh kalau menurut An-Nawawi. Namun perlu diketahui ada pendapat ketiga dalam masalah ini, adalah pendapat yang membolehkan untuk laknat kepada person tertentu sekalipun, dengan catatan itu adalah memang betul-betul person yang layak untuk mendapatkan doa laknat. Jika tidak, nanti maka orang yang mendoakan dengan doa laknat adalah pelaku kezaliman dan pelaku kejahatan. Dari dua pendapat ini kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis. Aku katakan wal aswab, dan yang benar wallah a'lam adalah pendapat Ghazali yang mengatakan tidak boleh melaknat orang yang manitasofa bisya'i minal ma'asi, pelaku maksiat tertentu, jika itu telah diketahui secara pasti, illa idza kana ma'luman bi ainihi, jika telah diketahui siapakah orangnya, ya, illa fi hakiman ulima bi ainihi, kecuali untuk orang yang orang tertentu yang kita ketahui dia mati dalam kekafiran dengan alasan bahasanya kita tidak mengetahui apa akhir kehidupan orang tersebut, orang fasik atau orang kafir itu. Fakam ra'ina, betapa banyak kita melihat dan kita mendengar sejumlah orang yang melakukan maksiat atau melakukan menjadi orang kafir, lalu Allah berikan hidayah dan Allah tutup hidupnya dengan kebaikan, jadilah dia para pembela kebenaran setelah dulunya adalah pembela kebatilan. Ya, kemudian dicatatkan kaki, kemudian dikatakan, dan Ibnu Taimiyah telah menjelaskan tidak bolehnya laknat tertentu dengan alasan dimungkinkan dia pada nantinya bertaubat. Ya, maka bahkan kalau di sini penulis Sa'id Al-Qahtani itu menguatkan pendapat Al-Ghazali. Ya, menguatkan pendapat Al-Ghazali bahasanya tidak boleh ya melaknat untuk pelaku maksiat yang telah diketahui siapakah orangnya. Kita katakan semoga Allah, laknat Allah kepada pezina, namun kita sudah tahu yang dituju itu siapa. Kecuali atau kemudian laknat Allah kepada orang kafir namun tahu siapakah yang dituju, ya, kecuali untuk orang-orang yang telah pasti kalau dia mati dalam keadaan kafir. Itu pendapat Al-Ghazali dan ini yang dipilih oleh Sa'id Al-Qahtani. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.